Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwati fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar bagi kita sehingga kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke dalam syarat yang ketiga dari syarat La ilaha illallah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas bersama tentang syarat-syarat La ilaha illallah. Dan insyaallah dan alhamdulillah dua syarat kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan hari ini kita akan membahas syarat yang ketiga. Kita murojaah kembali, kita mengulang pelajaran kembali. Syarat yang pertama adalah apa? Ilmu yang tidak dicampuri dengan kebodohan atau kejahilan. Yang kedua adalah keyakinan, harus yakin dan tidak boleh dicampuri dengan keraguan. Yang ketiga adalah al-ikhlas, yang ini akan kita pelajari, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kemudian yang keempat, kejujuran yang tidak dicampuri dengan dusta. Yang kelima, kecintaan yang tidak dicampuri dengan kebencian. Keenam, ketaatan yang tidak dicampuri dengan pembangkangan. Tujuh, penerimaan yang tidak dicampuri dengan penolakan. Delapan, pengingkaran terhadap seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syair yang sudah sering kita baca, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu min kabima siwal ilahi minal asyai qad ulliha. Pada syarat yang ketiga yaitu al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Al-ikhlas adalah memurnikan amalan perbuatan kita, ya, memurnikan seluruh amal perbuatan kita dari segala kotoran-kotoran syirik. Dari segala kotoran-kotoran syirik. Apa itu syirik? Nah, kalau kita di Indonesia biasanya ada orang, syirik itu digunakan untuk iri. Oh, kamu syirik sama saya karena saya punya rumah baru. Nah, syirik di sini bukan yang dimaksud dalam pengertian syirik lawan dari ikhlas. Kalau syirik dalam bahasa Indonesia ya syirik itu iri. Tapi dalam bahasa Arab asyirku artinya sekutu. Maka ikhlas itu lawannya adalah syirik. Ya, apabila orang ikhlas kepada Allah, ada juga orang yang syirik kepada Allah. Ya. Kemudian dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Jadi kita betul-betul memurnikan ibadah kita, ya, semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya, dalam Al-Qur'an yaitu ayat Qur'an surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi ad-dinul khalis." Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ala lillahi ad-dinul khalis, maka ya hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala agama yang bersih ini, yaitu bersih dari kesyirikan. Dalam surat Al-Bayyinah yang sering mungkin kita dengar juga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Maksudnya adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita faham maknanya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kita meyakini lafaz ini. Kemudian setelah itu kita ikhlas. Semata-mata mengucapkan kalimat ini hanya untuk Allah. Bukan karena yang lain. Satu permasalahan yang terjadi. Orang yang ingin, orang kafir. Yang ingin menikah dengan seorang wanita muslim. Ya, yang dia sangat mencintainya. Kemudian dia masuk agama Islam mengucapkan la ilaha illallah bukan karena Allah. Akan tetapi demi menghalalkan wanita tersebut. Karena dalam misalnya keluarga perempuannya ya tidak mau menikah kecuali dengan orang muslim. Nah, maka dia masuk Islam karena wanitanya. Nah, maka bisa kita lihat setelah ia mengucapkan syahadat kemudian menikahinya, apabila wanita tersebut ternyata tidak sesuai keinginannya, maka biasanya dia akan kembali lagi murtad. Maka di sini sangatlah penting. Kemudian ada orang masuk Islam. Ya semata-mata karena Allah, bukan karena kalau dia masuk Islam dagangan dia makin laku ya, atau misalnya apa namanya dia semakin naik apanya pamornya, atau karena ada sesuatu yang dia inginkan. Nah, maka ini ya apa namanya menyelisihi, dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam niatnya. Ah, maka kita semua ketika mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas dari diri kita, dari hati kita, dari jiwa kita, bahwa saya mengucapkan ini karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun niat selain itu. Itulah syarat yang ketiga, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dari hati dan jiwa kita semua. Itu dapat kita pelajari pada syarat yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan menerima semua amal ibadah kita, dan menjadikan kita orang yang berilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.